Jadi sekarang ini semua manusia di dunia ini kan menyumbat otaknya sedemikian rupa, dan banyak yang kena sumbatan di batangnya, sehingga pandangan dasar dia mengenai kehidupan juga keliru, karena yang buntu itu, yang tersumbat itu batang otaknya. Satu pertanyaan saya akan bacakan dari Mas Indra dari Trenggalek. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin juga dialami oleh orang-orang lain. Ini menyangkut ruang dan waktu. Di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, saya merasa perputaran waktu itu begitu cepat gitu. Jangankan dalam satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan itu terasa cepat berlalu. Berbeda sekali dengan ketika dulu masih kecil, waktu itu terasa lama, apalagi kalau pas puasa gitu, lama sekali. Dan fenomena ini sudah saya coba diskusikan dengan ibu saya. Beliau mengatakan bahwa perputaran waktu itu sekarang begitu cepat. Beliau juga mengatakan bahwa jarak itu terasa tidak sejauh seperti dulu lagi. Pertanyaan saya ke Mbah Nun, apakah benar waktu itu sekarang berjalan begitu cepat dan jarak sudah tidak sejauh itu dulu lagi? Itu kalau mau dijawab secara syar'i langsung bisa. Pripun? Kan Allah mengatakan inna khalaqna kulla syai'in bi qadar. Inna khalaqna wa kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Wa kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah dengan kadar yang pasti. Jadi tidak mungkin waktu lebih cepat atau lebih lambat. Itu pasti peristiwa subjektif. Tidak mungkin objektif. Sekarang kalau kita coba persepsi ya, jadi ada salah satu rumus yang mungkin agak sembrono juga. Kalau Anda sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan, waktu itu berlalu dengan cepat. Kalau Anda melakukan sesuatu, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka waktu itu menjadi lambat. Gampang ngene, kue yang-yangan, kue ngenteni 10 menit rasanya telung dino. Ning kue berku yang-yangan telung jam, kue ngarani ming setengah jam gitu kan. Jadi ada semacam rumus, kalau menyenangkan waktu menjadi cepat, kalau membosankan atau tidak menyenangkan waktu menjadi lambat. Semua itu menurut saya subjektif. Jadi menurut saya tidak, kalau waktu itu pasti. Kalau ya, satu, kalau ukurannya menit ya pasti ya 60 detik. Objektif gitu. Ya pasti itu kan inna khalaqna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu aku ciptakan dengan kadar yang pasti. Yang saya maksud adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu harus disadari oleh manusia bahwa manusia itu semua hitungannya terhadap yang diciptakan Allah, termasuk waktu. Itu kan dzanni. Dzanni itu spekulatif. Spekulatif itu apa ya? Relatif lah. Relatif ya. Jadi misalnya Mas Helmi saya kasih tahu, iblis itu sebelum jadi iblis, sebelum dikutuk Allah dari kazinul jannah, dari bendarawan surga, dari al-khosik, ar-rokik, as-sajid, al-abid, al-abid, ada 7 gelar iblis. Itu dia sudah ibadah kepada Allah non-stop 850 ribu tahun. Biar arep mbayangke kowe. Iblis yang sudah ibadah kepada Allah 850.000 tahun, 850 ribu tahun, itu salah sedikit mengenai Adam, dia dikutuk jadi iblis. Jadi itu salah satu opsi dari Allah kan. Jadi kalau sekarang kita umur 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sudah beribadah 50 tahun, sudah beribadah sejak kecil, tidak berarti kita selamat dari kutukan Allah. Kita bisa salah kecil apa saja yang mendasar menurut Allah, sing ngelarani atine Gusti Allah. Gusti Allah nduwe karep gawe Adam kok ngeyel. Itu Allah bisa mengutuk dia menjadi iblis. Terus sebelumnya dia adalah malaikat, yang jin yang lulus jadi malaikat dengan derajat yang sangat tinggi, bahkan menjadi penghulu semua malaikat. Dia kan apa namanya? Malikul Muluk. Dia adalah penghulu atau pemimpin semua malaikat. Kemudian setelah dia 1000 tahun di bumi, di Pulau Jawa, kemudian dia merasakan nuansa yang berbeda di Pulau Jawa ini. Dan berita mengenai Allah akan membuat Adam menjadi khalifah itu ketika iblis berada di Pulau Jawa. Tapi ini peristiwa ini jangan ditagih dari mana sanadnya. Ya. Sebenarnya Allah sudah menyuruh iblis untuk balik ke aras, balik ke langit tujuh sebelum mengumumkan soal Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sudah disuruh pulang. Tapi iblis itu keenakan di sini. Si Kazinul Jannah itu keenakan di sini. Saking enaknya Pulau Jawa, saking penaknya Indonesia, sampai enaknya Nusantara gitu ya. Dan usaha terakhir adalah Allah menyuruh malaikat Israel untuk memaksa iblis balik ke langit tujuh. Karena Israel kalah, duel, terus dia minta bantuan malaikat salam namanya. Jadi pakai politik intelijen, malaikat salam itu tugasnya untuk nembang, untuk bernyanyi, meniup seruling dan seterusnya, sehingga iblis terlena, kemudian diambil sama Israel untuk diangkut ke sana. Sampai di sana, Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia langsung tidak setuju. Dia baru aja menikmati bumi, menikmati Pulau Jawa, menikmati Nusantara. Kok tiba-tiba ada lurah baru dilantik kan gitu kan. Iblis tidak setuju. Gak terima. Dan lurah baru ini kan terusannya Banu Jan. Banu Jan itu makhluk di Pulau Jawa, di dunia, di bumi, sebelum ada manusia. Jadi Banu Jan itu adalah embrionya manusia, manusia plus hybrid ya, plus apa jadi manusia, jadi Adam itu. Nah, taunya iblis, Banu Jan ini kurang ajar. Banu Jan ini barbar, raksane cara Jawa denowo mas. Denowo. Raksasa. Memang kelakuannya merusak bumi dan menumpahkan darah. Jadi mangani uang nih dinti, mangani rakyati dewi, bolone dewi kaya. Yang namanya Banu Jan. Nah, pengalaman iblis kepada Banu Jan adalah di mana dia sangat kejam, sangat sadis, merusak bumi dan menumpahkan darah. Maka ketika Allah menentukan ini ja'ilun fil ardi khalifah dan ternyata itu adalah hibrida dari Banu Jan ya. Iblis langsung menolak dan jawabannya persis. Kenapa engkau menjadikan Adam menjadi khalifah di bumi padahal kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Ini saya mohon maaf melebar-lebar sampai ke sana untuk supaya mendasari bahwa seluruh yang kita alami sekarang itu ada asal-usulnya, ada hulu hilirnya, supaya kita tidak ngawur-ngawur gitu ya. Anda kalau naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, lewat Solo, lewat Jogja, itu beda pikiran Anda dengan orang yang naik dari Solo ke Jogja tok. Kan gitu kan, yang tidak urusan sama Jakarta. Nah kita kan berpikirnya sering gitu kan, kita berpikirnya pokoknya Madiun Ngawi, Jogja Wates paling gitu ya, berpikirnya begitu, padahal hidup itu harus kita hitung dari Surabaya ke Jakarta, harus dari hulu ke hilir. Kalau pertanyaan Mas Indra ini kan tadi juga menyebut bahwa usia dia menjelang 40 tahun dan dia mengalami pergeseran persepsi. Pertanyaan saya mungkin apakah memang demikian halnya atau natural bahwa seiring dengan pertambahan usia manusia itu dia mengalami pergeseran persepsi tentang ruang dan waktu? Iya. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya gini ya, ada bermiliar-miliar saraf dan pembuluh. Pembuluh itu artinya tempat mengalirnya butir-butir darah dan oksigen itu ya. Okay. Itu ada perubahan sedikit, dia akan menghasilkan konsep yang berbeda. Perubahan pandangan gitu ya? Iya, perubahan pandangan. Misalnya, kalau orang saraf X3 tidak pernah ketemu X4, dia tidak bisa melihat keindahan. Misalnya gitu ya. Yeah. Atau kalau ada saraf A1020 tidak pernah bersentuhan dengan saraf E10.030 misalnya, dia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kebusukan. Itu Allah itu punya ketentuan yang tidak terbatas dan tidak bisa kita. Jadi kalau Allah membuat kita kendir itu gampang banget. Jadi sekarang ini semua manusia di dunia ini kan menyumbat otaknya sedemikian rupa, dan banyak yang kena sumbatan di batangnya, sehingga pandangan dasar dia mengenai kehidupan juga keliru, karena yang buntu itu, yang tersumbat itu batang otaknya. Ya. Kalau ruang itu sama seperti waktu ya, tidak mengalami apa tadi ya, seperti pergeseran atau lebih menyempit. Sebenarnya ruang maupun waktu itu tidak objektif. Tidak objektif. Kita tidak bisa mengidentifikasinya secara objektif. Makanya ada perasaan kok sekarang kok cepat banget ya, sekarang kok waktu ya, itu. Rasanya, itu karena tidak mungkin ada persepsi objektif, tidak mungkin ada data apa namanya, tidak mungkin ada penghitungan yang 100% objektif. Yang clear enggak? Itu semua ada unsur subjektifnya. Makanya kan saya menyebut tergantung kunnya. Kunnya itu kan manusia ada tiga kun di hatinya, itu segala kebaikan, kemuliaan. Terus ada kun di perutnya. Jadi urat saraf di sini kan ditentukan oleh perintah juga dari, kalau enggak dari hatinya, hati, dari perutnya, perut, dari syahwatnya. Kan gitu. Nah itu kan manusia mempelajarinya telat gitu kan. Jadi untuk membuat orang berkelakuan baik sebenarnya kan teoritisnya bisa kan, dari saraf-saraf hati itu, dari jantung sini itu disambung sedemikian rupa sehingga permanen, tapi yang dari perut sama dari syahwat itu dibuntu atau dikurangi. Tapi efeknya adalah terus orang di nafsu makan. Terus orang juga kepinginan apa-apa kan elek juga kan. Manusia kan tetap harus punya ambisi, gitu, tidak bergairah. Jadi menurut saya tidak ada ketentuan yang bagus soal itu. Itu semua tergantung kepada apa namanya, kunnya di sini sama maintenance-nya di sini, apa mesinnya di sini, OS-nya di sini. OS-nya. Tapi kalau kita mengalami hal yang sama seperti Mas Indra, kita merasa persepsi kita berubah ada saat-saat seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya enggak usah perhatikan itu. Konsentrasi pada apa yang dikerjakan. Konsentrasi kepada kesungguhannya, konsentrasi kepada ketepatannya, konsentrasi kepada akurasinya kan gitu. Begitu Mas Indra. Semoga bermanfaat dan saya kira cukup jelas yang disampaikan Mbak Nun tentang perasaan adik aja itu, tentang rumah dan waktu.